بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قوم مسلمين رحمكم الله، والحمد لله kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan kita, kita masuki hadis yang ke-35. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، برسبد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang sebahagian dari al-khuluqul karim, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa al-akhlaqul karimah, agar beliaulah yang jadikan sebagai contoh dan suri tauladan, sebagai uswatun hasanah bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Oleh karena itu Allah Jalla wa ala mempersaksikan tentang kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia sekali. Dan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan kebaikan akhlak manusia. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagian adab, sebagian perilaku-perilaku yang sepantasnya seorang muslim berhias dengannya dan menghindari dari akhlak as-sayyi'ah, akhlak-akhlak yang buruk yang memperburuk citra sebagai seorang muslim, yang semakin merendahkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Yang dimaksud al-hasad di dalam istilah syara' adalah tamanni zawalin ni'mah inda ghairihi, mengharapkan hilangnya sebuah kenikmatan yang dimiliki oleh seseorang. Dia benci apabila kenikmatan itu dimiliki oleh orang lain. Kalau misalnya ada seorang melihat ada orang lain yang orang tersebut diberikan keleluasaan dari Allah Subhanahu wa taala dari sisi harta sehingga dia menjadi kaya raya, maka orang ini timbul dalam dirinya sifat hasad, dengki. Dia menginginkan agar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut dihilangkan. Maka dalam hal ini berbeda-beda tingkatan orang-orang yang hasad dan dengki kepada seseorang tergantung dari keadaannya. Ada orang yang hasad terhadap orang lain dan dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut dengan cara apapun, bahkan dengan cara berbuat zalim, apakah dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Maka ini juga termasuk dalam jenis hasad yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ada seorang yang hasad dan dengki kepada orang lain, dia menginginkan agar kemudian kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain tersebut pindah kepada dirinya. Pindah kepada dirinya. Sehingga dialah yang memiliki. Sedangkan yang ada pada orang tersebut dihilangkan. Ada pula jenis hasad di mana seorang dengki terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang, namun dia tidak menginginkan agar kenikmatan itu pindah kepada dirinya, sekedar dia hasad saja. Dan bahkan yang terakhir ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, syarruha. Ini yang paling berbahaya sekali. Ya, sekedar hilang saja kenikmatan itu. Walaupun dia tidak merasakannya. Walaupun dia tidak mendapatkan kenikmatan itu. Maka ini menunjukkan bahwa al-hasad atau dengki kembalinya kepada masalah tamanni zawalin ni'mah an ghairih. Mengharapkan hilangnya sebuah kenikmatan yang dirasakan oleh orang lain. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan penyakit. Penyakit yang sangat berbahaya sekali. Penyebab terbesar tersesatnya sekian banyak umat, sekian banyak kaum disebabkan karena adanya penyakit hasad pada diri-diri mereka. Sebab dengan hasad seorang akan menolak kebenaran. Dengan dengki seseorang akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan membangkang terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Oleh karena itu para ulama ussalaf mengatakan bahwa al-hasad awwalu dzanbin usiya Allah azza wa jalla bihi. Hasad ini adalah merupakan dosa yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Siapa orang yang paling pertama bermaksiat kepada Allah? Iblis. Iblis adalah makhluk yang paling pertama. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, maka dia pun menyombongkan dirinya. Dia hasad terhadap keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam sehingga Iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Ini keutamaan yang dimiliki oleh Adam AS. Maka Iblis pun hasad. Sehingga dia ingin menampakkan dirinya. Menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kenapa aku harus sujud di hadapannya? Hasad. Nah, sehingga dia pun dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang lainnya. Saudara-saudara Yusuf, mereka hasad kepada Yusuf alaihissalam disebabkan karena Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayahnya, yang akhirnya menyebabkan Yusuf pun dibuang oleh mereka, dimasukkan ke dalam sumur. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Ketika mereka mengatakan Yusuf dan saudaranya ini mereka lebih dicintai oleh orang tuanya daripada kami, padahal kami ini jumlahnya lebih banyak. Benar-benar ayah kami ini benar dalam kesesatan yang nyata. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu fi ghayabatil jub yaltaqituhu ba'dus sayyarah. Kalau begitu bunuh saja Yusuf atau lemparkan dia ke dalam lubang, nanti dia akan dipungut oleh orang-orang yang melakukan safar perjalanan lalu kemudian melewati lubang tersebut dan mengambilnya. Apa penyebabnya? Hasad, dengki, disebabkan karena ayahnya lebih cinta kepada Yusuf alaihissalam dan saudaranya karena keutamaan yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam. Demikian pula ahlul kitab hasad kepada kaum mukminin. Oleh karena itu Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala di dalam kitab syariah beliau menyebutkan bahwa penyebab terbesar kesesatan yang terjadi di kalangan umat ini yang menyebabkan menyimpangnya orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-baghi wal-hasad, berbuat zalim dan dengki terhadap kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ahlul kitab, mengapa mereka enggan untuk mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abda'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Karena demikian jelasnya sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Taurat. Allah turunkan kitab Taurat. Lalu kemudian Allah jelaskan kepada mereka tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka itu membaca. Mereka benar-benar mengetahui sifat-sifat Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga pada waktu itu mereka sempat menunggu akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'ala al-kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka al-kitab, yaitu menurunkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang membenarkan kitab yang dimiliki oleh ahlul kitab dari Taurat dan Injil. Dalam keadaan mereka dahulu, orang-orang Yahudi itu kanu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau menjelaskan ayat ini, orang-orang Yahudi dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sering diganggu oleh orang-orang musyrikin yang ada di Madinah, mereka selalu mengatakan, tunggulah kami akan bersabar. Tidak lama lagi akan diutus Rasul yang terakhir. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Rasul itu telah diutus oleh Allah, maka kami akan mengikutinya. Lalu kemudian kami akan berjihad bersamanya melawan kalian, wahai orang-orang musyrikin. Ini sering diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga ucapan ini sering didengarkan oleh mereka, kaum musyrikin. Oleh karena itu apa yang menyebabkan penduduk Madinah mereka sangat cepat menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu penyebabnya adalah karena seringnya mendengarkan berita-berita dari orang-orang Yahudi bahwa akan diutus nabi yang terakhir di kalangan umat ini yang akan mengajak manusia kembali kepada jalan yang benar dan mengajak mereka kepada Islam. Tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Ternyata setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui bahwa itu adalah Rasul, mereka pun kafir, mengingkarinya. Apa yang menyebabkan pengingkaran itu? Karena yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel. Kenapa kok yang diutus dari kalangan Arab? Ya, dengki akhirnya. Enggan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya karena permasalahan berbeda suku saja. Mereka dari kalangan Bani Israel, mereka berbangga dengan Bani Israel. Tatkala yang diutus itu dari kalangan Arab, mereka mengatakan, kenapa sih yang diutus dari kalangan Arab? Padahal kami ini adalah bangsa yang paling mulia, Bani Israel. Akhirnya mereka pun kafir. Fala'natullahi 'alal kafirin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Salamah bin Waqsh radhiyallahu taala anhu, sahabat ini Salamah bin Salamah termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ketika beliau masih dalam usia belum mencapai usia baligh, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan dahulu di Madinah ini ada seorang Yahudi. Boleh dikatakan orang ini da'inya orang Yahudi, ustadznya orang Yahudi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ya setiap harinya dia suka nongkrong di sebagian kabilah penduduk Madinah. Biasanya dia duduk bermajelis di kabilah Banu Abdul Ashhal. Lalu suatu ketika tatkala dia duduk di situ, berkumpullah sebagian orang-orang musyrikin. Maka dia berusaha untuk mendakwahi mereka, mengingatkan mereka kepada akhirat, bahwa hidup ini hanya sebentar. Kalian nanti akan mati. Setelah kalian mati, nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalian bahwa ada yang dinamakan hari kebangkitan. Ada yaumul hisab. Ada hari di mana manusia akan ditimbang amalan-amalan mereka. Dan ada yang dinamakan syurga dan neraka. Syurga bagi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Neraka bagi orang-orang yang kafir. Berimanlah kalian. Ini didengarkan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Akhirnya di antara mereka mengatakan, apakah engkau meyakini akan hal ini? Kata ustadznya Yahudi ini, iya saya meyakini. Apa alasanmu? Apa bukti dari apa yang engkau sebutkan ini agar kemudian kami bisa yakin dengannya? Kata orang Yahudi ini, salah satu buktinya adalah sebentar lagi akan diutus seorang rasul yang terakhir di kalangan umat ini. Dan itu tidak lama lagi sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat. Lalu kata mereka, orang-orang musyrikin semakin penasaran. Dan mereka bertanya, kapan kira-kira dia akan diutus? Lalu kemudian orang Yahudi mengatakan, sambil dia melihat kepada Salamah bin Salamah yang pada waktu itu masih kecil, dia mengatakan kalau anak ini sudah beranjak dewasa dan dia telah menjadi seorang pemuda, maka tunggulah, pada saat-saat itulah dia akan dibangkitkan. Maka subhanallah, benar apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini. Ketika Salamah bin Salamah telah beranjak menjadi seorang dewasa, menjadi pemuda, maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau pun berhijrah ke Madinah. Nah, pada saat itu menyebarlah berita bahwa telah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir diutus kepada umat ini. Maka sampai berita ini kepada orang-orang Yahudi. Setelah mereka mendengarkan ternyata yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari kalangan Bani Israel, yang diutus bahkan dari kalangan Arab, maka orang-orang Yahudi pun mengingkarinya. Sementara orang-orang yang mereka sering mendengarkan dari ucapan orang Yahud tentang diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka berbondong-bondong mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam dan menjadi muslimin. Sehingga salah seorang mereka yang pernah duduk bersama ustaznya orang Yahudi ini tadi dan telah menjadi seorang muslim, datang kepada dai-nya orang Yahudi itu. Dia telah diutus, tapi kenapa engkau tidak beriman dengannya? Kata ustaznya ini, bukan itu yang saya inginkan. Bukan itu yang saya inginkan. Dia mengingkarinya karena hasad. Subhanallah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa al-hasadu, kedengkian itu menyebabkan seorang menolak kebenaran. Dia melihat ada orang lain mendapatkan kenikmatan, dia tidak ingin kalau kenikmatan itu dimiliki oleh orang tersebut. Dia pengennya semua kenikmatan itu ada pada dirinya. Subhanallah. Dan ini sangat berbahaya sekali. Merendahkan kedudukan dia. Dan dia akan terus terdorong untuk melakukan hal-hal yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat ada seorang punya sesuatu, dia juga ingin memiliki itu. Dalam keadaan dia benci kalau kenikmatan itu ada pada orang lain. Pengennya dia semuanya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, da'un ibal, penyakit yang kronis, yang sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, la tahasadu, janganlah kalian hasad sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Sebab dengan hasad tersebut seorang dapat menolak kebenaran. Namun ada jenis hasad yang dibolehkan di dalam syariah, yang dikenal dengan istilah al-ghibtah. Yang dimaksud al-ghibtah itu adalah apabila seorang melihat ada orang lain mempunyai keutamaan tersebut, namun dia tidak mengharapkan agar keutamaan itu hilang dari orang itu. Tidak, dia malah senang, malah bangga kalau orang tersebut punya keutamaan yang seperti itu. Namun dia ingin agar mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh orang tersebut. Dia sangat ingin mendapatkannya. Misalnya dia melihat ada seorang punya ilmu. Dia masya Allah hafal Quran. Dia masya Allah menghafal Sahihul Bukhari, atau menghafal Sahih Muslim, atau menghafal Riyadhus Salihin. Wah, bukan main bangganya dia melihat orang tersebut. Sehingga dia pun berangan-angan ingin seperti orang itu. Dia ingin mendapatkan kenikmatan seperti yang didapatkan oleh orang tersebut. Maka ini namanya ghibtah. Dan ini yang dimaksud dengan hasad yang terpuji, yang boleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahul Quran fa huwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia Al-Quran, berikan kepada dia hafalan Al-Quran, lalu kemudian dia senantiasa membaca Al-Quran tersebut siang dan malam hari, terus dia mengamalkannya, maka dia melihat itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Yang kedua, seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia hikmah, berikan kepada dia ilmu, memberikan kepada dia sunnah, lalu kemudian dia mengamalkan sunnah tersebut dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Ini namanya ghibtah yang terpuji. Dalam permasalahan akhirah dianjurkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Berbeda dalam hal dunia, itu tidak dianjurkan. Ya. Kalau dalam hal akhirah ada orang punya ilmu agama yang menjadikan dia mengamalkan ilmu agama tersebut, lalu dia menyebarkannya kepada umat, maka itu bagus. Kita ingin berharap seperti itu. Tapi kalau misalnya dia melihat tetangganya punya parabola, ya, lah dia juga ingin mendapatkan hal seperti itu. Kenapa rumah saya enggak ada piringnya di atas? Dia pengen juga punya piring. Nah, ini tercela yang seperti ini. Ya. Dia melihat rumah tetangganya kok sudah direnovasi. Bagus lagi. Ya. Saking tingginya rumah tetangganya, rumah dia tertutup. Dia juga pengen ditinggikan rumahnya. Berlomba-lomba dalam perkara dunia tidak dianjurkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam urusan dunia dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Hendaklah kalian perhatikan orang yang lebih rendah dari kalian. Jangan kalian melihat pada orang yang lebih tinggi. Yang demikian ini lebih layak agar kalian tidak meremehkan dan merendahkan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kalian. Ya. Kalau lihatnya kepada yang lebih tinggi, tidak ada habis-habisnya. Ya. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita satu kenikmatan misalnya. Allah telah memberikan pada kita rumah, walhamdulillah. Cuma belum punya mobil, masih punya motor. Walhamdulillah, kita sudah punya motor. Yang lain aja ada yang enggak punya motor. Alhamdulillah, syukuri itu. Ya. Rumah apa adanya, dari kayu. Walhamdulillah, masih ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Nah, lihat yang di bawah, itu dalam perkara dunia. Jangan melihat yang di atas, enggak ada habisnya. Ya. Karena kalau kita ingin mengejar yang itu, maka seorang itu akan terus terbawa pada perkara dunia sehingga dapat menjerumuskan dia dalam perkara yang haram. Dengan sebab itu dia berani untuk korupsi, dengan sebab itu dia berani untuk mencuri, dengan sebab itu dia berani untuk merampok dan seterusnya. Karena yang diperhatikan adalah dunianya. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza nafasaka ahadun fi akhiratihi fanafisuh wa idza nafasaka fi dunyahu fala tunafisuh." Kalau ada seorang mengajak kamu berlomba dalam perkara akhirat, ajak dia berlomba. Ya. Semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam beribadah, silakan. Tapi kalau ada orang mengajak kamu berlomba dalam urusan dunia, jangan. Ya biarkan saja dia. Nah, dan kita merasa qanaah, merasa puas dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu azza wa jalla bima atah." Sungguh telah beruntung seorang itu telah menjadi muslim, lalu dia telah diberikan rezeki yang cukup yang menyebabkan dia tidak perlu minta-minta kepada orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan qona'ah, perasaan cukup, perasaan puas dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada dia dari kenikmatan. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.